Ada pertanyaan, tapi tidak terkait langsung ini ya, dengan materi. Apa hukum memakai kaos tangan dan kaos kaki bagi akhwat? Sebetulnya juga ini terkait dengan hukum atau batas aurat. Ada khilaf di kalangan ulama tentang wajah dan telapak tangan ini. Kalau atas pendapat yang mengatakan itu aurat, termasuk yang harus ditutup, ya wajib ditutup ya. Tapi kalau atas pendapat yang tidak, maka tidak wajib, cuma dianjurkan untuk ditutup, karena terkadang juga menimbulkan godaan bagi yang lain. Ya, tangan-tangan akhwat itu kenyataannya membuat godaan bagi yang lain. Oleh karenanya dianjurkan untuk memakai. Kaki, nah kaki juga pakai kaos kaki. Ini juga ada pertanyaan dari saya sendiri. Ya, jubahnya seberapa? Ya, dia pakai kaos kaki, panjang jubahnya seberapa? Kalau panjang jubahnya sebetis, pakai kaos kaki ya jangan. Ya, jubahnya turunkan. Ya. Tapi kalau jubah itu sudah sampai di telapak kaki, ya, maka kaos kaki tidak wajib. Wallahu alam, setahu saya tidak wajib, tapi juga bagus dipakai. Kenapa? Karena juga untuk menghindari ketersingkapan, ya. Kadang ada kalanya tersingkap, sehingga untuk menghindari hal itu maka ditutup. Wallahu alam. Bagaimana mengiklankan dagangan di radio awam yang ada musik-musiknya? Wallahu a'lam, saya berpandangan untuk dihindari. Ya, semoga Allah Azza wa Jal memberkahi dagangannya dengan dia tidak mengiklankan di tempat-tempat yang seperti itu. Apakah mendengarkan ta'lim di radio sama dengan langsung di majelis? Ya berbeda. Majelis ilmu punya keutamaan tersendiri. Duduknya di majelis ilmu punya keutamaan tersendiri, sehingga lebih utama duduk di majelis ilmu. Bagaimana dengan ikhwan yang hadir ta'limnya ketika Ustaz kibar nih istilahnya di sini begitu. Namun jika Ustaz setempat yang isi dia tidak hadir. Ya ini kurang baik ya, yang seperti ini tidak baik atau kurang baik. Cuma kita enggak tahu alasannya apa. Kalau alasannya hanya sekedar pilah-pilih dan ada unsur agak apa kurang ihtiram mungkin kepada ustaz setempat, ya ini enggak bagus kalau seperti itu. Jelas ini ada bibit-bibit yang tidak baik. Jadi diharapkan, diusahakan kalau memang itu yakni sebabnya sebab yang masuk akal, maka diusahakan tetap bagaimana juga bisa hadir di majelis-majelis taklim yang diisi oleh ustaz-ustaz setempat. Bagaimana hukum mengajarkan pelajaran formal seperti bahasa Inggris meski tidak mengajar atau menjadi guru profesi? Pengajaran pelajaran-pelajaran umum kan macam-macam ya. Seperti bahasa Indonesia, matematika, termasuk bahasa Inggris, wallahu alam, hal yang dibutuhkan. Dan fatwa lajnah daimah membolehkan belajar bahasa Inggris. Dan kenyataannya juga terkadang tidak jarang dibutuhkan ya. Bahasa Inggris tersebut pada kondisi-kondisi tertentu. Bahasa Indonesia jelas dibutuhkan, karena bahasa Indonesia bahasa kita. Ini modal kita untuk menyampaikan agama dengan benar, dengan bahasa yang benar. Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulnya dengan apa? Bahasa mana? Wa ma arsalni mir rasulin illa bilisani qaumihim liyubayyin lahum. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya supaya menerangkan kepada mereka. Dan kelemahan kita, yang mungkin para dai-dai kita ini Ahlus Sunnah pada umumnya, kelemahannya di sini. Dari sisi ya ini perbandingan dengan ya apa jalannya para ulama, bukan dengan ulama tapi kebiasaan ulama. Apa maksudnya? Ulama kalau nulis buku enggak perlu diedit. Ada yang ulama Syekh bin Baz ada pengeditnya, Syekh Albani ada pengeditnya, enggak ada. Mereka justru yang bisa mengkritik orang ahli bahasa. Bukan mereka yang bahasnya diedit oleh ahli bahasa. Enggak perlu. Jadi langsung Syekh bin Baz atau penulis langsung ke percetakan, tinggal mungkin mengoreksi benar enggak tulisannya. Enggak ada editor. Ya, editor bahasa enggak ada. Tapi kalau kita nulis, bukan kita dan percetakan, tapi kita editor dulu, baru percetakan. Nah ini kelemahan kita, berarti bahasa kita yang perlu apa? Masih perlu digurui oleh mereka-mereka, para editor itu. Nah, mestinya kan kita sendiri ngerti bahasa, kita yang ngedit editor. Mestinya begitu. Nah ini kelemahan kita. Jadi belajar bahasa Indonesia untuk penyampaian yang benar dalam tulisan atau dalam penyampaian ini sangat penting. Ya, sangat penting. Apa nasihat untuk ikhwan yang sudah mengaji lama salafi tapi anak-anaknya tidak dimasukkan ke pondok salafi? Ya, ini problem ya, problem. Dan yakni semoga Allah berhidayah kita semuanya. Ya, semoga Allah berhidayah kita semuanya. Kalau ada yang seperti ini mestinya dia pikirkan secara matang lagi, musyawarah dengan ustaz. Ya, dan segera masukkan anaknya ke pesantren-pesantren salafiyin. Ya. Keselamatan anak-anak kita sangat kita harapkan. Akhlaknya, akidahnya, manhajnya, masa depan yang akan datang itu nampaknya akan lebih berat daripada zaman yang kita hadapi, ya kan? Dan Nabi sudah mengatakan, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, sami'tuhu min nabiyikum, kata Anas bin Malik. Tidaklah suatu zaman datang kecuali lebih jelek daripada yang sebelumnya. Aku dengar dari nabi kalian. Jadi kalau begitu semakin hari semakin ke belakang kondisi akan na'udzubillah tidak seperti sebelumnya. Ilmu semakin berkurang. Ya. Di satu sisi ilmu semakin berkurang. Tantangan hidup semakin berat. Kalau anak-anak kita tidak kita siapkan lebih kokoh dari kita, entah mau jadi apa nanti. Kita saja sudah berat menghadapi, kok anak kita enggak kita didik lebih kokoh dari kita. Akidahnya, manhajnya, ibadahnya. Mereka akan menghadapi zaman yang lebih sulit, yang lebih berat. Nah, makanya kalau ada yang seperti ditanyakan ini, disayangkan. Kasihan anak-anak. Ya, urusan agama mereka dan lain-lain. Kalau urusan dunia bagaimana cari makan? Cari makan, semut aja dapat makan. Semut dapat makan apa enggak? Ada enggak semut mati kelaparan? Allah alam, belum tahu ya. Tapi semua hewan-hewan itu wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada suatu hewan pun yang melata kecuali Allah yang menentukan rizkinya. Ya. Hewan-hewan itu enggak belajar cari, enggak belajar, enggak sekolah ya dalam arti ini. Mereka secara alami bagaimana mencari rizki. Semut, burung, modalnya apa? Bukan modal jabatan, bukan modal apa? label pendidikan, tidak. Tapi modalnya ya sudah, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, urusan rezeki itu, kita manusia ya diberi oleh Allah kemampuan yang lebih daripada hewan-hewan itu. Masa enggak bisa cari maisha? Bisa. Masa enggak dapat? Allah yang memberi. Allah yang memberi. Yang penting tawakal. Ya, yang penting tawakal kepada Allah. Semua, tidak ada sebuah jiwa pun yang mati kecuali sudah penuh rezekinya. Jangan dianggap karena dia sekolah di pesantren akhirnya dia mati 5 juta belum dapat dia dari rezekinya. Ya. Karena dia sekolah di pesantren akhirnya dia mati mestinya dia dapat rumah, enggak dapat rumah. Belum dapat. Enggak ada yang seperti itu. Semua orang yang meninggal rezekinya sudah Allah penuhi semua sesuai takdirnya. Tidak ada yang kurang satu sen pun. Tidak ada. Jadi masalah sekolah kalau dikaitkan dengan bab rezeki sudah, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Bagaimana penanganan kita terhadap santri yang sering kali melakukan pelanggaran atau kasus? Ya, pertama nasihat. Ya, berikutnya juga peringatan dan juga hukuman yang sesuai. Dan terakhir ya sudah, perjanjian dan pengeluaran. Perjanjian kalau enggak menjadi baik sudah pulangkan. Jangan sampai akhirnya dia yang rusak membuat yang lain juga ikut rusak. Karena biasanya mengajak ini. Santri yang enggak baik begini enggak menyendiri tapi mengajak. Ya, ibarat buah busuk membuat yang lain juga ikut busuk. Ya. Jangan pula yang ini buruk membuat yang lain yang baik enggak kerasan. Akhirnya malah yang baik ini yang keluar. Kenapa? Enggak kerasan karena ulah bulan pula. Loh, iman kalau dia yang keluar mestinya ini yang dikeluarkan. Begitu. Ya, jadi memang ada perlu tindakan-tindakan. Mungkin yang besar kalau hukuman tidak mempan karena udah besar ya, udah gede kalau dihukum barangkali memang enggak mempan. Ya, adanya adalah denda mungkin ya, sudah diberi nasihat. Tapi juga ada batas waktu. Ada batas waktu, pendekatan, nasihat, tapi ada batas waktu. Mengulangi lagi sudah. Ma'assalamah. Ya. Begitu. Bolehkah makan makanan dalam acara kematian? Fatwa Syekh bin Baz rahimahullah yang saya ingat, makanan seperti ini jangan dimakan. Allahu a'lam. Penghasilan yang tidak baik. Bolehkah bermain Facebook atau punya yakni memiliki akun Facebook untuk seperti itu? Tidak boleh. Ini pandangan saya, jangan begitu ya, bukan tidak boleh tapi jangan. Karena umumnya akan berefek buruk. Ya, Facebook ini akan berefek buruk. Ya, dan pernah mungkin juga di kesempatan lain saya menyebutkan sebagian orang kafir pun bahkan di sebagian negara menutup Facebook. Kelas negara ini enggak membolehkan di negaranya ya Facebook masuk. Enggak boleh. Ya, bahkan saya pernah baca Presiden Amerika ini sekedar ngambil ibroh saja. Melarang anaknya, Barack Obama itu melarang anaknya berFacebook. Kenapa kok dilarang orang kafir? Masa tahu halal haram segala? Ya karena dia tahu efek daripada Facebook buruk. Nah, sekarang anak-anak muslimin bayar, mau Facebook bayar. Ya. Gratis saja jangan, ini bayar demi Facebook. Na'udzubillah min dzalik, yang akibatnya sangat buruk. Banyak sekali akibat buruknya daripada Facebook tersebut. Ya. Ternyata kita yakni tidak menangkap jeleknya Facebook. Dan ternyata orang kafir lebih menangkap jeleknya Facebook. Oh, dalam hal ini berarti mereka lebih cerdas ya, mungkin. Ya. Kita yang lengah. Kita yang lengah. Atau kita sudah tahu tapi hawa nafsu. Nah, sudah. urusan hawa nafsu, na'udzubillah min dzalik. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla kalau urusan hawa nafsu, ya berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari hawa nafsu. Bagaimana menasihati istri yang bersikuku ingin tetap menyekolahkan anaknya di sekolah umum? Karena khawatir urusan dunianya. Ya, di yang berkuasa jelas pertama suami, ya. Istri itu tidak punya wewenang dalam bab ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki merekalah pengatur-pengatur bagi wanita itu. Yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban lebih utama dalam bab anak-anaknya sang suami. Innallaha sa'ilun kulla ra'in an ra'iyyatihi hatta yas'ala ar-rajul fi ahli baitihi. Allah nanti akan bertanya kepada tiap orang tentang anak-anak dan keluarga yang menjadi tanggung jawab dia. Seseorang tentang rakyatnya, ya, atau yang dalam tanggung jawab dia, sampai Allah akan bertanya nanti pada tiap lelaki tentang keluarganya. Jadi tentang urusan anak, kewajiban laki-laki. Perempuan ide, silahkan ide ditampung. Ide ditampung. Masalah diterima atau tidak, urusan laki-laki ini, ya. Masalah dunia tadi sudah kita sebutkan. Bagaimana sikap seorang mudarris, seorang guru menyikapi anak-anak didiknya tatkala digembleng atau dididik dengan baik di madrasah, ketika sampai rumah justru digembosi orang tuanya. Contoh, santri pada suatu pelajaran kurang memahami materi, sang guru memotivasi dan mendorong untuk giat belajar. Tatkala anak sampai rumah curhat ke orang tua, jika ia kurang bisa memahami materi, orang tua langsung mengatakan tidak bisa, tidak apa-apa, tanpa mendorong, memotivasi lebih terlebih dahulu. Nah, ini yang salah satu contoh tidak ada kerjasama yang baik antara guru dengan wali murid. Wali murid mesti memahami ketika guru memotivasi, kita pun motivasi. Walaupun kita, kalau memang anak itu tidak mampu, tidak kita marah-marahi, tidak kita maki-maki. Kita maklumi, tapi kita tetap memotivasi, begitu, ya. Bukan dikatakan nggak usah paham juga nggak apa-apa. Loh, kenapa diajari kalau nggak paham nggak apa-apa, ya? Kenapa diserahkan kepada para guru di pesantren kalau gurunya memotivasi malah kita mengembosi? Ya nggak usah masukkan pesantren, kasihan gurunya capek kalau begitu. Ya. Jadi sekali lagi sikap orang tua bukan ya tidak apa-apa begitu saja tidak. Tapi memaklumi, ya, memberi uzur, tapi tetap memotivasi dan membenarkan sikap gurunya itu dalam memotivasi anak didiknya atau anak dia sendiri. Kapan Asatidz Salafi buat buku membantah MTA? Karena banyak orang yang taklim ke MTA. Bagaimana menjelaskan penyimpangannya kepada orang awam? Wallahu alam, apakah sudah ada dari asatidah yang menulis tentang itu atau belum? Semoga ada yang menulis, ya, dan menjelaskan kepada umat tentang MTA. Dan yang saya ketahui bahwa kelompok ini yakni menyimpang akidahnya dari akidah Ahlussunnah, metodenya dari metode Ahlussunnah, di antaranya dalam bab apa? Misalnya, ya, sehingga menurut mereka orang yang masuk neraka sudah enggak akan dapat syafaat, ya, walaupun dia orang yang bertauhid dan akan kekal di neraka selama-lamanya. Yang masuk neraka sudah kekal di neraka. Jadi ini akidahnya siapa? Khawarij. Ya. Begitu pula isu yang menyebar dan itu benar ternyata, yaitu menghalalkan misalnya daging anjing. Ya. Walaupun mereka sekarang kadang beralasan dengan bahasa politis, ya, ini saya dengar langsung dari mantan orang MTA yang dekat dengan Pak Sukino, ya, pimpinannya. Dia bilang memang sekarang mereka kalau ditanya akan menjawab dengan jawaban politis. Misalnya, oh, daging ayam saja masih banyak, kenapa daging anjing? Nah, jadi lari dari pertanyaan. Padahal pertanyaannya bagaimana menurut MTA anjing itu halal apa tidak? Sesungguhnya mereka menghalalkan, membolehkan. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Begitu pula bahkan menghalalkan cicak dan tikus. Ya. Cindil tikus. Ya, mau ditelan langsung. Ya, boleh menurut mereka. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan banyak yang lain termasuk mereka punya baiat pada pimpinannya, termasuk bahkan punya takfir pengkafiran kepada yang lain bila mereka sudah pada taraf tertentu sebagai orang khos di antara mereka. Karena mereka punya majelis khos, orang-orang khusus, bukan orang-orang pada umumnya, dan punya pertemuan rutin untuk orang-orang khususnya itu. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.